Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratul muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib ingkang boten saged kula sebataken satu salah setunggalipun, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri ingkang kita selalu kita banggakan, ugi ingkang kula hormati Bapak Bupati Batang, Bapak Wakil Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, ugi semonten ingkang mewakili, dan ingkang kula hormati panitia penyelenggara dalam rangka untean Khalidun Sidi Syah Abdul Qadir Al-Jilani, panjenenganipun Kanjeng Sayyidi Syekh Husain rahmatillah, terkenal dengan seto rawuhnya. Bapak-bapak mustika, bapak camat, bapak dan ramil, bapak kapolsek ingkang kita banggakan, bapak-bapak saking kepala kelurahan atau kepala desa ingkang sak perangkatipun yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ingkang bahagia untuk menggugah kita sedaya, menggugah dalam arti mengajak, nguri-nguri, nguri-nguri lan ngurit-ngurit mensiarkan, menghidupkan kembali sejarah-sejarah, tarikh-tarikh para leluhur, nenek moyang kita yang sangat jelas berguna kehidupannya, bisa dibuktikan bekasnya ngantos sakniki. Mangkane di dalam keterangan para sesepuh-sesepuh rumiyin, boten sekadar ulama salaf, mesti disambung salafunas sholihin, ora kabeh wong biyek mesti bener, tetep disambung salafunas sholihin. Ngoten niku. Dengan sebab kita mengetahui, mau ningali utawa mirsani periki hidupanipun piyayi-piyayi ingkang mondo, kula niku nek ningal tembing kula niku filosofinya kuat sekali. Ning biasane wong nonton wayang kuwi nonton critane, bubar critane wis bisa dicegah. Ini cerita niki ya wis kaya utane Arjuna Sasra Bahu ya wis. Terus critane apa meneh Kresna Buta wis bali ya bolak-balik critane kuwi. Tapi filosof di dalam cerita itu jarang yang kita memahami. Contoh, ana wong telu ning jero ni pewayangan kula kagum. Tak delok isih. Wonten piyayi tiga sing luar biasa dalam arti filosof. Sing pertama niku Kresna. Jumeneng ning kedaton, piyayi kang nata ning mandita luwih hebat. Lah nek awake dhewe macane mung weruh Kresna sakti, duwe senjata cakra pedang. Tapi ada filosof yang luar biasa, Kresno kuwi ben wong kang noto. Tapi mandito awake kok ora lho, ora padha karo liyane ilmu. Semar jadi lembang kang luar biasa, ning tetep awake ilmu. Apa sejatine? Dadi kira niku lambang filosof untuk menunjukkan tekan Hajar Aswad arane batu hitam. Hajar Aswad maknane rumah yang tersusun dari batu yang hitam kelirnya ngantor Hajar Aswad sing cuma kita mencium bentuknya hitam. Apa maksudnya? Lirkat ya laut, Allah Ta'ala nyuntuni kulau kanal baru midadali kalimati Rabbi ila akhiril ayat. Umpamani kok lautan iku mau tak dedek aki tintane ora bakal sanggup nafsiri kalimati Rabbi. Anangin kulau mendet kening nopo Allah Ta'ala kok ngujung terus segoro. Ini ada rahasia lo luar biasa. Wenten segoro ini wenten kali hal. Diri gue nak tekan dengok ning batang umpamane ning biru, ning kelibang sario laut gue biru iwa akeh sudah sebatas itu ya selesai. Padahal di dalam lautan itu mengandung satu pelajaran jati diri, kehormatan umat ataupun kehormatan bangsa ditunjukkan pada lautan. Kalau beratan itu kamu kebonjir jadi gak bikin pomong alhamdulillah, tapi maksudnya kalau kali comal kebu wajib ngebungi segoro. Orang ada cerita ini yang ini bayu segera putih orang ada putihnya pinggir tapi sampai bisa mempengaruhi ke tengahnya minggir, mesti minggir sambatan badannya. Satu, kedua, sakebak-kebak bayu banjir urung tahu ana critane bayu asine segoro kurang margo bayu kali mleburing segoro dadi langit bayune ora ana critane niku jati diri dene iki lebu ana apa peparun tabuatan tampani karo segoro tapi tidak pernah air laut itu terkontaminasi oleh bangke ataupun runtah. Sumilah minggir asin tetap asin. Kuenek wong Islam, kuenek wong Indonesia, bangsa Indonesia bisa koyok kue luar biasa. Orang mudah dipecah belah mlebu runtah gatol raja aman runtah biar runtah up minggir sing bening tetap bentengah. Itu pendirian kita. Kayak ngoten apa? Kaping kalihipun iwak. Orang ono wong mancing segoro bu rasa tukuyah bu tak pancing ke segoro langsung iwak ewesasi nurano ceritane. Dadah dia sini mana? Itulah ulama-ulama satu contoh. Hidup di dalam gelombang yang besar, hidup di dalam air yang asin, kita selaku umat, selaku bangsa, tapi tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya. Padahal kita hidup di dalam lautan yang asin. Pura pentolan. Dan itulah itu juga segoro tok nasi. Sario, masya Allah, ambau nu ombo. Wah, itu. Padahal itu nilai pelajaran untuk kita. Nah, termasuk kenang apa Krishna wong kang noto mandi tondui pendirian ilmu niku nu filosof. Semar wong sing hidup di dalam dunia kemasyarakatan ning ora noto ning mandito bagaimana dia bergaul dengan masyarakat, mempunyai pendirian dalam menoto masyarakat, menjadi cermin masyarakat yang tidak mudah terkontaminasi, bisa membedakake iki kepentingan negara, iki kepentingan agama, iki kepentingan bangsa, iki kepentingan partai. Partai ora dioblok-oblok karo kepentingan negara, ora kanggo kepentingan umat, ora dhewe-dhewe nggone. Engko ana waktune, mencoba mulai kampanye-kampanye sampai dhewe ngono ana nggone. Jadi mempunyai pribadi masing-masing itu ada penempatannya. Niku hebat ibu. Niku semar wujudnya ireng duwe pendirian. Kaya mau tak gambarake terus kebisian Hajar Aswad. Ini satu contoh. Yang ketiga, kula mboten kenapa di Pendawa Lima kan istimewa Arjuna soal bagus. Ya kene mentune Arjuna ditoke kate wayang kulit temenanan sing demen sapa. Wis awake kusut iki tangane luwih dawa terkadang wis karo siji ne. Awake mung kelung kaya kae ngene bagus iki peradalan sing kandha. Lah nek kae mentune wayange ditoke temenan kaya kae awake mung kelung kaya kowe sing doyan sapa. Niki satu contoh mawon. Filosof itu boten nyalahake gambare niku memang bagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga hebatnya. Jadi kita melihat gambar ini yang kagum, malah justru Kanjeng Sunan Kali ini sing iso ngubah. Kenapa digawe kok piye, kenapa digawe kok piye? Niku wis tenan ana peraturane ora calungan gambar digawe mengkelong terus kumpingi kaya niki. Ora ada filosofnya ning dhewene ora keduman. Kedumane critane tok ya wis bubar edan critane sakpure dalange lucu kae wis tak kaya niku bae oleh-oleh. Ani gila sing robah niku wae Kanjeng Sunan Kali Jaga. Jadi ini termasuk andil para wali sama khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Saking pewayangan itu asale Mahabharata. Nek Mahabharata mutlak ora ana Petruk Garing Semar iku ora ana. Pun boten wonten niku. Nek Mahabharata setelah disarai nek cara kitab dening panjenengane Sunan Kalijaga niku dados kitab naminipun carangan. Sarahipun carangan disarai malih naminipun karangan. Niku dadi pateme para dalang. Lho ngoten. Terus sejarah wayang sithik-sithik ben yo ngurune mbak ngerti to. Ajar tenggepe po. Apa itu? Niku sejarah pewayangan. Oke. Bani Pandu di anak sopo bujuni Dewi Madrim Dewi Kunti. Madrim ngetake anak loh teluru Kunti ngetake anak telu singkati Bathara Indra di anak Romo sapi turut di sopo Romo ke sopo orang Karno. Dan itu sing mati ini tenang tumbai Dewi dan tibuwa tibualangi dan apa namanya pun keburuan Gatot Kaca keretanya ambrak kaya ini kurang sedulur ini pak li ini ketiban anaknya ring wanaannya ringsek ini kuna dicerita filosofi ceritanya ngoten kok ponaan karo pak li kok perang padahal bukan itu maksudnya. Nah maka itu filosof-filosof dalam dunia pewayangan sangat tinggi sekali. Yang kita kagumi mboten Arjuna, kenapa Arjuna anaknya Abimanyu? Abimanyu dia anak Parikesit Dar, Parikesit Unisor. Tapi kita lebih kagum dateng sinten Werkudara. Ya pojok kono dhewe ora salah ke Werkudara. Tetep ora dalange sapa kuwi. Ah iya iya. Ya Mas Werkudara kuwi. Nggih. Sing dia anak mabur tompo warung lentik tompo sultan brodolio anikulah anak itu Kena ngopo wong ora iso ngabet, ora iso linggih. Bloko suto nek ngomong ora iso bojo, ora iso basa. Iku wateke bingung ta wektu dora. Lenggah ora niku nggih. Sanepa nggih filosofi. Lha niku satu contoh. Tegake negara wong-wong sing ana pendiriane sing duwe ni tegas ing hukum dan sebagainya niku lho jadi gambarane Werkudara. Mangkane anake telu niku top kabeh. Nek bumi nek Abimanyu mung setunggal tok niku Parikesit utawa anake Arjuna sing terkenal ila Abimanyu, tapi nek anake Werkudara telu dadi wong sing top kabeh. Setunggal kabeh namun sing Antasena sing jaga laut. Nek niku cara kewalian ana wali khusus sing jaga laute Allah Taala. Allah Taala ndamelake ngoten. Niku digambarake Antasena. Iwa ben api, iwa ben subur, tanemane ben subur sing jero laut sapi turute. Ombak ben aja gedhi dan lain sebagainya sebab akeh manusa sing jupo iwa lalu lalang nang perjalanan melalui laut. Niki ana waliullah sing ndongaake dhewe. Diumpamake lir kadya Antasena. Bukan sekadar njogo lalu lalangipun kapal ning apa sing ana ning jero laut dilestariake. Niku tugase. Sing setunggal malih Antareja bagiane kok kenang apa ning isor bumi niku maksude njogo gunung Waliaotat. Waliaotat niku pimpinane siji anak buahe telu. Dadi donya niku ana pojok kulon, pojok lor wetan, pojok lor, pojok kidul. Niku ana waline kabeh ketuane siji. Disebut wali auta. Yo niku dipikir ning Sunan Kalijaga goblok apa priye? Nek wis muni goblok ae kenjen karo Sunan Kalijaga lan nang kowe yo apa? Ah niki lah. Niku ada pemimpinnya namanya pun Wali Autat. Jadi pun jerih bumi dia aja guncang gancing. Sebab nang jerone bumi niku kathah palung-palung, rongga-rongga bumi yang mengandung kandungan gas, yang mempunyai kandungan mahma, yang mempunyai kandungan lava, yang mempunyai kandungan bensin dan lain sebagainya. Niki nek ora kejaga jerone berbahaya kanggo bumi. Terus ketukulan ingkang sanggile to bumi niku wau kudu dijaga niku waline ana dewe wal jibal autada digambarake lir kadya Antareja anake Bima ora pentolan anake telu dadi kabeh. Terus pinter sugale malihipun Gatotkaca sing jaga alam niku wau dijaga. Penoco benturan antar bintang per bintang, planet per planet niku nek ditafsiri ngoten niku. Kaya dene srengenge saiki, waduh sudah uzonnya sudah terbuka makanya panasnya luar biasa. Loh, tetes Allah Taala damelake audamel aulia niku macam-macam tugasnya orang dengan kaya nyong tok dudang mrene wis robanan dipethuk enang kok bali oleh amplop boten. Aulia niku gede-gede tugasnya berat. Nek bengi ana sing maca jalatin 70,000 khusus kanggo keluarga batang beadoh cepet pegebluk ponco boyo ana siji maneh wali sing tugase maca ya hafid ya hafid ya hafid 90,000 niku khusus kanggo warga Jawa Tengah ben aja macam-macam niku tugas-tugas aulia per aulia duwe maziah kangge umat sebab niku amanah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkane disebutake zikrus salihin tanzilur rahmah mitutur cerita akhir riwayat wong-wong kang saleh niku nuwuhake temurune rahmah. Ngantos hadis dipun Kanjeng Nabi sing keras benten bakal temurun telung perkara. Napa salah setunggalipun nek wis adoh karo ulama nomor siji barokah bakal dicabut. Lan nek wis barokah dicabut arep ngomong apa? Gunung niku kaya ana ese. Waktu umup ngoten. Ora iso umup ya biasa normal marga ana perdamnya. Godong-godongan gawe ijo, ijune ijo apik marga ana perdamnya. Gara-gara adoh karo ulama dicabut perdame. Ikan wenten bumi lan wenten manusa, gunungnya cepet umup, laute cepet mumbuk, udarane cepet sumuk, godong-godongane cepet kering, disumet siki cepet terbakar. Niku umat sampun kabeh karo ulama. Iku berat nih. Lah nek wis adoh karo ulama barokah mon diangkat, lanjur nek adoh karo Kanjeng Nabi terus piye? Sik karo ulama ngoten mesti cabut. Nikilah kepentingan yang wantanipun hal lebih-lebih maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan kita supaya tidak jauh dengan para ulama. Mau bercermin kalian para ulama, lebih-lebih bercermin kalian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang niku kota tua bu, para bapak. Coba dari mulai al-maghribi wono bodro. Niki Pekalongan niki tua. Ya arane kota niku Pekalongan Batang niku arane ngono niku nang babatan Jawa anane roban mulai ngebum lidan ngantos niku alas niku roban niku kota tertua niku boten salah ten babatan Jawa ten tiga roban Pekalongan kalihipun Gresik nomor 3 dipun Jeporo niku kota paling tertua ing tanah Jawa. Lah berapa sejarah-sejarah yang belum tergali? Niku khusus kangge Batang. Mulai Wonobudo, alhamdulillah pemerintah daerah balung bagaimanapun andil untuk melestarikan peninggalan kesepuhan-kesepuhan sehingga di makam-makam wonten ngantos wonten pesekaran ini. Untuk apa? Kita melihat bahwa kota kita khususnya Batang kota ini kota ulama. Nah inilah kalau kita tidak mau cepat menggali ini Raden Husain rahmatillah niku sedo rawuh sedone badane ngawinake nikahake putrane pikantuk Bupati Kendal ning perjalanan sujud terakhir ning sholat dalu kepundhut dening Allah Ta'ala makane dijuluk sedo rawuh ulama. Nek cara umuk sithik umuk sithik inyong putra bajenge naminipun Mbah Muhammad Idris ingkang dijuluk Condro Negoro kaping sekawan Bupati Kudus margo dadi mantune Bupati Kudus. Naminipun piyambak Muhammad Idris. Lah mbah Muhammad Idris duyana Raden Ali Sundoro. Raden Ali Sundoro kagungan putri Mbah Kuro Raden Ayu Kuniyati nurunake abah kula terus kula sing putra penengah dadi bupati Batang dijuluk Aryo Hadiningrat kaping kalih sing nurunake pak bupati sekarang Batang niku terah langsung lho niku seto rawuh niku putranipun Raden Jayeng Rono Bupati Wiroto kaping kalih asmanipun Muhammad putranipun Raden Kosim inggih menika Jayeng Rono kaping sepindah putranipun Raden Husain Among Negoro Bupati Pesuruan ingkang jengkar wonten Pekalongan pengen putranipun Aryo Buguh putranipun Aryo Hadiningrat Bupati Sedayu kaping kalih, putranipun Aryo Hadiningrat Bupati Sedayu kaping sepindah, putranipun Aryo Adipati Gampang utawa Said Abdul Qadir, putranipun Penembahan Nur Rahmat Sunan Sendang Luhur Gresik Sedayu, putranipun Said Abdullah Sunan Gresik, putranipun nggih Said Ali Al-Murtado Kanjeng Sunan Bedilan, putranipun Syed Ibrahim Asmarakondi, putranipun Syekh Jumadil Kubro. Niku nek silisilahe nek diwaca kurang luwihipun ngoten niku sing saenget kula minal kelaleni. Nggih. Antawisipun lah saking keturunan menika wau nggih ngebaki madangi termasuk keramatipun diarani kali balik niku keramate ahli Al-Qur'an ingkang nipun naminipun Mbah Raden Ali niku Ali bin Muhammad Idris Raden Ali Sundoro putra wayah putu langsung lajer saking panjenengipun Mbah Husain Seda rawuh waune damel kali niku salah terus londo wis disambarake ora ana sing sanggup di terus ngundang Mbah Raden Ali Sundoro terus budi niki yai kesane kok ngoten iki angel Bayu ini puter sik belekno mung wis beleke maneh lancar makane diarani kali kali dan ikulah semonten ikan sakit kula atur lagi sebab saya dan pembicara sanes kersane mangke dipun lajeng akan monggo boten monggo monggo kerso nikilah sebagian sejarah sing sakit kula atur lagi mugo-mugo hol sing tahun ngarep sitik-sitik mampu ini tulung ojo ntentenan apa ngebeke hol kok jaluke kentongan baik ayo dimandi gani tiap tahunnya bisa ojo pedut apa kudu wong akeh ora wong limo apa ora apa kaya niku dadi be ojo pedut tiap tahunnya nguri-nguri sebab kula kuatir generasi sekarang wis padha sebagian kepaten obor mungkin ada kepaten obor repot dan lebih perjuangan wali songo ni uranono hilang suwi-suwi apa maneh sing memperjuangkan negara niki hingga menjadi negara merdeka ora urus sejarah suwi-suwi dan lebih dongeng marga ke kepaten obor sing berbahaya malih negara niki Indonesia merdeka niku dadi ora perjuangan ora berdarah dadi hadiah niku niku saking menenture sejarah kepaten obor niki bahaya nempun ngoten saking mekaten kula mendesak kula memberikan support tolong wong sing arane ziarah ning kubur niku nyuwun sewu Bu para bapak kula sering menghimbau kepada pejabat setempat tulung si pak sing arane Taman Pahlawan kuwe aja nek muni dong waktu hari-hari tertentu tok 10 November 17-an dibuka aja dibuka tiap Jumat semulan sepisan bobo mengko kabeh SD kene SMP kene SMA kene sing kabeh SD dan lain sebagainya digiring karo gurune bek weruh kene sing merdekake bangsa iki piye nek kuwi ziarah ring kiai wis umum ziarah wali songo wis umum kimprene akeh sing kelalen iki nyuwun sewu mawon kuwi pas sadar pak ora masa bodho menurut kenyataan ini kaya kowe iki kubrane kopral sapa umpamane nyusir sang ugi angkatan laut iki lha iki mbek mati ini nang kene iki tong waktu dekne mempertahankan pertarungan karo Belanda piye sing mempertahankan sampai awak itu dhewe ngadepi peluru demi bangsa iki hebat di suhada iki iki kindung-kindung iki kena ditirungi keberanian nih rubayatnya jasa ini jadi lalu iki kisir sangku iki kimpi santri ini kaya yang iki kaya ngaji ini mau konsolku iki tapi perjuangannya luar biasa ke. Masya Allah. Tapi ada umurnya mengaku ini cilik ke. Jadi pejuang. Jadi kok kita osan terini kiai ke. Kibik ngaji dengan ini. Lah dikenalkan. Lama kena betul ada sengenal ke. Gerepot. Kisah kok. Mbu. Lagi mbambu. Ya ila hadar tindah mbu hal fateha. Engkau sembuh. Lainnya itu sembuh. Itu sebatas masa hidup. Nah, ini pernyataan tribun. Tolonglah kita menghimbau, menghimbau sekali. Kalau mau menanamkan kecintaan anak-anak kita untuk generasi yang akan datang. Dari sedini mungkin, tolong itu. Giringlah. Ya ini, aku tak ngajak santriku. Wankatan yasinan nang konora bekro. Oh ya gue. Hei, diri bisa ngemplok tenangnya. Jasane kae. Nyung listrik padang. Jasane kae. Rano kae kae ya buh ini gue. Rondos ya apa nang gini. Alhamdulillah gue demuji syukur. Ya gue nyung gue sepada kelalen. Melek gue dengok. Lah kaya ngaten dah. Masa lo jadi raimu-raimu ini. Kasare metu ora ono piye raimu ora ono. Aduh. Kalau saya terlalu kasar lah. Beri contoh yang baik, tutur kata sejarahnya dan sebagainya biar anak-anak itu dari sedini mungkin tidak melupakan sejarah. Semoga ini yang sangat kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.